Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, nuasil fi syarhi kitab Dawabit al-Jarh wa Ta'dil Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ali Abdullah rahimahullahu taala. Sudah masuk pada kaidah ataupun dawit yang berkenaan dengan jarh dan ta'dil yang muqayyad. Jarh dan ta'dil yang muqayyad. Sudah disebutkan satu bentuk jarh dan ta'dil yang muqayyad, yaitu adanya seorang perawi yang, atau ada rawi tertentu yang jika dia menyampaikan hadis kepada orang di satu negeri, hadisnya sahih, namun jika dia menyampaikan di negeri yang lain, hadisnya dhaif. Contohnya di sini adalah Ma'mar bin Rashid dan Abdurrahman ibn Abi Zinad. Kemudian termasuk bentuk ini adalah seorang murid yang mendengarkan hadis dari seorang guru di satu tempat, maka riwayat murid tersebut bermasalah. Namun ketika dia mendengarkan dari guru yang sama tapi di tempat yang berbeda, maka hadisnya sudah dianggap sahih ataupun makbul. Adalah samanya Abdul Razak dari Sufyan. Nah, ini kemarin saya sebut Abdul Razak dari Sufyan Ibn Uyainah ya, itu keliru, yang benarnya Sufyan Ats-Tsauri. Saya berpikir Sufyan Ibn Uyainah karena di Mekah ya, Mekah dan Ibn Uyainah imamnya kota Mekah. Nah, dan yang benarnya Sufyan Ats-Tsauri. Ya, jadi yang dimaksud dengan Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri, walaysa ibn Uyainah. Nam samanya Abdul Razak di Makkah an Sufyan, yakni Ibnu Uyainah muttaribun jiddan. Penyebabnya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Walaupun para ulama punya pembahasan tersendiri berkenaan dengan samanya Abdul Razak dari Ats-Tsauri, ya. Mengingat dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada hadis, ya, ada hadis-hadis dari jalur Abdul Razak dari Ats-Tsauri, cuman itu kata para ulama adalah riwayat-riwayat Abdul Razak dari Ats-Tsauri yang mustaqimah, yang yutaba walih, yang para ulama lain ada yang mendukung Abdul Razak dari riwayatnya atau pada riwayatnya dari Ats-Tsauri. Nah, adapun untuk riwayatnya Abdul Razak dari Sufyan secara umum, kalau tidak ada yang mendukungnya maka ini mutarib. Terkhusus apalagi kalau terlebih lagi kalau Ibnu Uyainah Ats-Tsauri, maksud saya bilangnya Ats-Tsauri. Terkhusus kalau Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ubaidullah Ibni Umar Al-Umari, ini termasuk mungkar dikarenakan yang benarnya adalah Abdullah bin Umar Al-Umari, saudaranya yang dhaif. Tapi sekarang bentuk jarh dan ta'dil yang muqayyad, bentuk yang kedua. Kata beliau, ba tawthiqur rawi fi ma haddatsa bihi an iqlimin akhar duna akhar. Tawthiq seorang perawi, yakni disikohkannya seorang perawi, ya, jika dia meriwayatkan dari penduduk kota tertentu, perawi dari penduduk kota tertentu, dan didoifkan pada selainnya, ya, dia disikohkan, ini asalnya rawi ini doif, cuman riwayatnya dari kota tertentu, riwayat dia dari penduduk kota tertentu, ini diterima, disikohkan. Nah, disikohkan. Jelas ya. Jadi ini dipandang dari berbeda dengan yang pertama sebelumnya kemarin. Kalau riwayat atau pembahasan yang pertama kali pertama kemarin berkenaan dengan individu rawi. Iya. Adapun di sini berkenaan dengan penduduk kota tertentu. Yani ada seorang perawi, kalau gurunya berasal dari kota A, maka riwayatnya sikoh. Tapi kalau berasal dari kota yang lain bukan kota A, maka riwayatnya ditolak. Jelas ya, maka ini gurunya ini bukan orang tertentu, tapi pokoknya semua orang yang tinggal di tempat tersebut. Siapapun gurunya, selama dia tinggal di kota tersebut, maka riwayatnya disikohkan. Riwayat murid ini dari penduduk kota itu disikohkan atau di apa namanya diterima. Kata beliau, wadzalika likauni rawi sami'a min ahli Misrin au ahli iqlimin hafidha hadithahum wa sami'a min ahli Misrin akhar min ahli Misrin akhar au iqlimin akhar falam yahfaz hadithahum. Ya, hal itu dikarenakan ada seorang perawi atau ada rawi tertentu, tatkala dia mendengar dari perawi yang berasal dari kota tertentu atau iklim tertentu, wilayah tertentu, dia menghafal hadisnya. Ya, menghafal hadis mereka. Namun jika rawi ini meriwayatkan dari penduduk kota yang lain atau iklim yang lain, ya, dia tidak menghafal hadis-hadis mereka. Sehingga riwayat dia dari penduduk yang pertama, ya, dari perawi yang tinggal di kota yang pertama diterima, sementara selainnya ditolak. Wa min amsilatihi, contohnya Ismail ibnu Ayyash al-Himsi. Al-Hims, Hims ini nisbat apa salah satu negeri di Syam, salah satu kota di Syam. Al-Himsi asy-Syami. Biasanya al-Himsiyun itu adalah asy-Syamiyun. Al-Himsiyun adalah asy-Syamiyun. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, Ismail bin Ayyash al-Himsi idza haddatsa 'an asy-Syamiyyin fa haditsuhu jayyid wa idza haddatsa 'an ghairihim fa haditsuhu muqtarib. Ya, Ismail bin Ayyash kalau dia meriwayatkan dari Syamiyyin, ya, rawi-rawi yang berasal dari daerah Syam, maka hadisnya jayyid. Kenapa? Ya, satu kampung dengan Ismail bin Ayyash al-Himsi. Al-Himsi itu Syamiyyin. Al-Hims ini di Syam. Ya, jadi kalau dia meriwayatkan dari guru-gurunya, guru-gurunya yang berasal dari Syam, ya, yang sama seperti kampung tempat tinggalnya dia, Ismail bin Ayyash al-Himsi ini, al-Himsi al-Syami, maka hadisnya jayyid. Wa idza haddatsa an ghairihim fa haditsuhu muttariq. Tapi kalau Ismail bin Ayyash meriwayatkan dari selainnya, misalnya perawinya dari negeri Hijaz, Al-Haramain dan sekitarnya, atau perawinya dari Irak, Basra, Kufah, ya, dan selainnya dari Baghdad, negeri-negeri di Irak, maka ini hadisnya muttaribah. Hadisnya muttaribah. Nah, maka untuk riwayat Ismail bin Ayyash, kalau dapati Ismail bin Ayyash di sanad, cek gurunya. Cek gurunya, cek nisbat gurunya. Kalau gurunya dari Syam, maka riwayatnya baik, diterima. Tapi kalau riwayatnya selain Syamiyyin, selain Himsi, maka riwayatnya muqtaribah. Yani dia tidak menghafal hadis-hadis dari perawi yang bukan berasal dari kampungnya dia. Ya. Rahimahullahu taala. Baik, sebentar. Baik, ini contoh yang pertama Ismail bin Ayyash al-Himsi. Ya, tinggal dicek siapa gurunya, dari negeri mana gurunya. Contoh yang kedua, Faraj ibn Fadalah al-Himsi. Faraj ibn Fadalah al-Himsi. Ya, dia perawi yang dhaif. Dia perawi yang dhaif. Yani kebanyakan sebagian ulama ada yang mentausik beliau, ya. Sini penulis rahimahullah memberikan dalam kurung dhaif. Yani kelihatannya ini yang beliau rujihkan pada Faraj ibn Fadalah dhaif, dan memang dari biografinya kebanyakan ulama mendhaifkan beliau, ya, menjarah Faraj ibn Fadalah ini. Walaupun ada sebagian yang mensikahkan. Di antaranya adalah Imam Ahmad. Di antara yang mensikahkannya adalah Imam Ahmad, namun si tausiknya juga muqayyad. Tausiknya adalah muqayyad. Qala al-Imam Ahmad ma rawa an asy-Syamiyyin fa salih. Wa amma ma rawa an Yahya bin Ibn Sa'id al-Ansari fa muttarib. Riwayat Faraj ibn Fadalah dari Syamin, kata Imam Ahmad, ini salih. Ini sama ya, satu kota juga, Himsi. Wa amma ma rawa an Yahya bin Sa'id, yakni Al-Ansari maksudnya, dan ini berarti dari ahli Hijaz ya, dari penduduk kota Hijaz, fa muttarib, maka riwayatnya muttarib. Baik, contoh ini tentunya tepat dibawakan. Contoh ini kan sebagai apa untuk kasus ini, untuk masalah ini, kalau memang Faraj ibnu Fadalah apa tidak dhaif secara mutlak. Adapun bagi sebagian atau kebanyakan ulama yang mendhaifkan Faraj ibnu Fadalah, ya tidak ada rincian mau dari Syam ataupun bukan Syam, ya dhaif secara mutlak. Ya. Namun ini dibawakan contoh bagi apa contoh Faraj hanya cocok kalau dia dianggap ada sebagian hadisnya yang sahih. Ada sebagian hadisnya yang sahih sebagaimana yang diucapkan di sini oleh Imam Ahmad. Beliau rahimahullah termasuk ulama yang mendhaifkan, cuman untuk hadis-hadis tertentu beliau terima. Ya, beliau sahihkan hadis-hadisnya Faraj ibn Fadalah. Sementara kebanyakan ulama yang lain itu menjarah Faraj ibn Fadalah secara mutlak, yakni mau gurunya Syamin ataupun bukan, itu dhaif secara mutlak. Ya, wallahu alam bisawab. Taib, ini jenis tausik ataupun jar dan takdil muqayyad yang kedua. Jim, bentuk yang ketiga, tausiku riwayati rawi idza ja'at min tariqi ahli iqlimin duna akhar. Ditausiknya seorang perawi, riwayat perawi, jika datang dari jalur penduduk negeri tertentu, duna akhar, bukan dari penduduk negeri yang lain. Nah, jim ini kebalikan dari ba sebelumnya. Kalau ya persis samalah, ini masalah penduduk kota, bukan berkenaan dengan rawi tertentu, tapi berkenaan dengan sejumlah perawi dari kota tertentu. Cuman kebalikannya, kalau di ba tadi itu dari gurunya, maka di jim ini muridnya. Ya, murid. Yakni kalau tadi di ba kan, ba ada perawi, kalau dia meriwayat, kalau gurunya adalah penduduk kota ini diterima. Kalau gurunya penduduk kota yang lain ditolak. Nah, kalau ini kebalikannya, dibentuk jim ini kebalikannya. Penduduk kota ini, ya, atau rawi ini, kalau yang meriwayatkan dari dia penduduk kota ini, jadi murid, tadi kan guru ke atas. Rawi ini, kalau yang meriwayatkan dari dia penduduk kota A, maka diterima. Tapi kalau yang meriwayatkan dari dia selain penduduk kota A, maka ditolak. Jelas ya, maka ba dan jim ini secara umum sama, cuman kebalikannya. Kalau ba itu dari jalur gurunya, gurunya yang diperbincangkan, rawi tersebut dari gurunya, ya. Sementara untuk jim ini, murid penduduk kota tertentu dari perawi yang dimaksudkan. Nah, kata beliau, wadzalika likaunu rawi idza haddatsa anhu ahlu iqlimin fa hafidhu haditsahu wa haddatsa anhu ghairuhum fa lam yuqimu haditsahu. Maka di sini yang bermasalah berarti apa? Yang bermasalah di sini adalah penduduk kotanya, muridnya. Kalau tadi kan si perawi ini yang dalam tanda kutip bermasalah. Dia kalau meriwayatkan dari guru ya guru dari kota ini diterima. Kenapa? Karena dia bagus menghafal hadis-hadis negerinya sendiri atau menghafal hadis-hadis yang sementara kalau dari kota yang lain dia tidak menghafal dengan baik. Berarti dia yang bermasalah. Ya. Sementara di jim ini perawi-perawi dari negeri ini, kalau dia meriwayatkan dari si fulan, si perawi, maka diterima. Kenapa? Karena mereka menghafal dengan baik hadis-hadisnya si fulan. Tapi kalau penduduk kota lain, ya, meriwayatkan dari si fulan, maka riwayatnya bermasalah. Kenapa? Karena penduduk kota ini tidak menghafal dengan baik hadis-hadisnya si fulan. Jadi bermasalah di sini bukan si fulannya, tapi murid-muridnya dari kota tertentu ini. Kata beliau rahimahullah, wa min amsilatihi. Contoh. Zuhair ibn Muhammad al-Khurasani thumma al-Makki. Al-Khurasani thumma al-Makki. Yarwi anhu ahlu al-Iraqi ahaditha mustaqimah. Wa yarwi anhu ahlu al-Syami ahaditha munkarah. Zuhair ibn Muhammad al-Khurasani. Kalau menemukan namanya dalam sanad, ya, yang dicek bukan gurunya, tapi yang dicek muridnya. Yang dicek adalah muridnya. Lihat siapa muridnya di sanad itu. Cek nisbatnya kemana. Kalau yang meriwayatkan dari dia ahli Irak, penduduk kota Irak ya seluruhnya. maka hadis-hadisnya mustaqimah. Kalau yang meriwayatkan darinya ahli Syam, maka apa? Hadis-hadisnya mungkar. Ya, hadis-hadisnya mungkar. Jadi kalau memeriksa sanad di dalamnya ada Zuhair bin Muhammad, cek muridnya, lihat nih. Kalau misalnya muridnya Al-Baghdadi atau Al-Kufi atau Al-Basri, maka ini riwayatnya bagus. Riwayatnya apa? Bagus. Karena ini semua kota-kota di Baghdad, kota-kota di Irak maksud saya. Tapi kalau yang meriwayatkan dari dia Ahlus Syam, misalnya nisbatnya Al-Himsi, ya. Nisbat muridnya itu Al-Himsi, ya. 6. Maka hadis-hadisnya mungkarah. Hadis-hadisnya mungkar. Nah. Sanian, contoh yang kedua, Muhammad Ibn Abdirrahman Ibn Zain. Ibn Abi Zain. Ini yang setabakat dengan Imam Malik. Ini yang kita katakan beliau punya kitab Muwatta juga. Beliau juga punya kitab Muwatta yang lebih tebal dibandingkan Muwatta Imam Malik. Cuman termasuk kitab-kitab yang mafqud. Ya, kitab-kitab yang tidak sampai di tangan kita sekarang. Muhammad Ibn Abdirrahman Ibn Abi Zain rahimahullah. Sama'ul Hijazina anhu sahihun wa fi haditsil Iraqiyina anhu wa fi haditsil Iraqiyina anhu wahmun kabir. Wahmun kabir. Kalau yang meriwayatkan dari beliau itu adalah Al-Hijazin, Al-Makki, Al-Madani, ya, dan negara apa kota-kota di sekitar apa yang masuk dalam daerah Hijaz, ya. Kalau yang meriwayatkan darinya penduduk kota Hijaz, maka hadis-hadisnya sahih. Hadis-hadisnya apa? Sahih. Tapi kalau yang meriwayatkan darinya Ahlul Iraq, ya, maka ada waham kabir pada riwayatnya penduduk kota Irak dari beliau. Jelas ya? Nah, ini dua contoh. Kita lihat ya. Untuk yang pertama tadi Zuhair bin Muhammad, cuma disebutkan dua saja. Kalau yang meriwayatkan dari dia Ahlul Iraq, maka mustaqimah. Kalau yang meriwayatkan dari dia Ahlul Syam, maka hadisnya mungkarah. Lantas bagaimana kalau selain dari penduduk Irak dan penduduk Syam yang meriwayatkan darinya? Bagaimana statusnya? Nah, tentunya butuh dilihat dulu ya. Butuh dilihat dulu. Ya. Dalam biografi Zuhair bin Muhammad, bisa saja para ulama membatasi dua kota ini karena kebetulan ini cuma dua kota ini yang dua kota besar ini yang beliau pernah rihlah ke situ. Irak itu sudah cukup luas tentunya. Sudah mencakup Baghdad, ya, Kufa, Basra dan seterusnya dan selainnya dari daerah-daerah di Irak. Syam juga luas sampai masuk ke Palestina, ya. Masuk ke Palestina, Suriah, Palestina ya, sekarang ya Palestina, ya. Luas daerahnya Syam di zaman itu. Nah, maka kemungkinan beliau rihlahnya di dua kota ini saja sehingga dibatasi seperti ini. Ya, apakah ada riwayat-riwayat selain dari ahli Irak dan ahli Syam dari Zuhair? Ya, kalaupun ada, maka dia dihukumi sesuai dengan asalnya. Yani asalnya Zuhair bin Muhammad apa? Siko atau Kadoif? Asalnya seperti itu. Kalau memang asalnya beliau siko, maka kalau selain ahli Irak dan ahli Syam yang meriwayatkan, maka diikutkan ke hukum asal. Ya, ini siko. Ya, kecuali kalau ada indikator yang menunjukkan apa namanya kelemahan. Ya. Jelas ya, karena di sini yang disebutkan ditaksis riwayat-riwayat yang mungkar hanya ahli Syam. Ya. 6. Adapun tidak disebutkan yang lain, cuma disebutkan Irak, ya bisa jadi ada kemungkinan seperti tadi, butuh dibaca biografinya bahwa kemungkinan ini di sini beliau rihlah ya, belajar dan menyampaikan apa mengambil hadis dan memberi hadis di dua kota ini. Demikian pula Abdurrahman Ibn Abi Dzib, ya. Ibn Abi Dzib rahimahullahu taala imam siqah. Ya, imam siqah. Tentunya. Nah, riwayat samanya Hijazin dari Anhu dari beliau sahih, sementara hadis-hadis Iraqiyin dari Anhu wahmun kabir. Artinya kalau yang meriwayatkan dari Ibn Abi Dzib selain Hijazi dan selain Iraqi, maka dia ikut ke hukum asal yaitu riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Dal, contoh yang ketiga, bentuk jarh dan ta'dil yang muqayyad yang ketiga. Tad'ifu ma haddatsa bihi rawi, ma haddatsa bihi rawi thiqatu an ba'dhi. Ada perawi yang thiqah asal, namun riwayat dia dari guru tertentu dhaif. Iya. Jelas ya? Ada seorang perawi yang asalnya thiqah, yakni thiqah ataupun hasan, cuman riwayat dia dari sebagian gurunya dhaif. Ya, riwayat dia dari sebagian gurunya apa? Dhaif. 6. Misalnya ada seorang perawi, dia sikoh. Dia sikoh. Asalnya dia sikoh, hadisnya sikoh. Namun, ketika dia meriwayatkan dari guru si Fulan, guru A ini, maka riwayatnya bermasalah. Yang lain bagus, cuman kalau khusus untuk guru ini, riwayatnya apa? Bermasalah. Wadhalika likauni rawi siqatun. Likauni rawi siqatan fi nafsihi. Nah. Lakin fi hadithihi amba'di syuyukhihi da'fun. Bikhila fi hadithihi ambaqiyati syuyukh. Hal itu dikarenakan terkadang ada seorang perawi yang pada dasarnya dia siqah. Siqatun fi nafsihi. Ya, asalnya dia siqah. Namun hadisnya dari guru tertentu itu da'f. Ada dhaif. Berbeda dengan hadis-hadisnya dari guru yang lain. Wa min amsilatihi contohnya Jarir ibn Hazim Al-Basri. Jarir ibn Hazim Al-Basri thiqah, masyhur beliau rahimahullah. Dari Qatadah, di mana Qatadah juga thiqah, ya. Yudha'afu fi hadisihi an Qatadah. Riwayat Jarir bin Hazim kalau dia meriwayatkan dari Qatadah dhaif. Jarir thiqah. Qatadah siqah. Tapi Jarir meriwayatkan dari Qatadah dhaif. Riwayatnya apa? Dhaifah. Nah. Selanjutnya contoh kedua, Ja'far ibn Burqan Al-Jazari. Ja'far ibn Burqan Al-Jazari. Qala al-Imam Ahmad yu'khadhu min hadithihi ma kana min ghairi az-Zuhri. Amma 'ani az-Zuhri fala. Kata Imam Ahmad dengan Ja'far ibn Burqan yang asalnya dia siqah, diterima riwayat Ja'far ibn Burqan ini pada selain Az-Zuhri. Adapun kalau dia meriwayatkan dari Az-Zuhri, diterima. Maka tidak diterima. Baik. Demikian pula sudah berlalu di contoh apa itu? Pembahasan syarat apa syarat-syarat Bukhari Muslim, simak an Ikrimah. Ya kan? Riwayat simak an Ikrimah. Simak ya makbul riwayatnya, ya makbul riwayatnya diterima kalau dia bersendirian. Ikrimah juga demikian. Tapi riwayat simak an Ikrimah ini muttoribah. Riwayat simak an Ikrimah ini muttoribah. Ya, simak an Ikrimah sudah berlalu di pembahasan di apa Al-Bait Al-Hadith ya. Ya. Dalam pembahasan syarat-syarat Bukhari Muslim. Baik, ini contoh-contoh rawi yang fi nafsihi thiqah tapi riwayat dia dari guru tertentu dhaif. Riwayat dia dari guru tertentu dhaif. Dan ini sebenarnya banyak contoh-contoh yang lain. Banyak contoh-contoh yang lain. Contoh lain misalnya ada seorang rawi mukhtalid, rusak hafalannya. Rusak hafalannya. Kemudian muridnya ini ya, ada perawi yang meriwayatkan darinya setelah ikhtilaf. Setelah apa? Setelah ikhtilaf. Guru-guru, rawi ini asalnya siqah. Rawi ini asalnya apa? Asalnya siqah. Tapi ketika dia meriwayatkan dari si fulan yang mukhtalid, riwayatnya dhaif. Kenapa? Karena si perawi ini mengambil dari si fulan setelah dia ikhtilaf. Setelah rusak hafalannya. Ini juga termasuk contoh ini. Dan contohnya saya kira banyak bisa dirujuk di apa namanya? Di pembahasan rawi-rawi yang mukhtalid dan rawi-rawi yang meriwayatkan darinya setelah ikhtilaf. Asalnya dia siqah. Asalnya dia siqah, si murid ini asalnya siqah, dari rawi yang lain dia siqah, tapi khusus ketika dia meriwayatkan dari rawi yang mukhtalid, dari gurunya yang mukhtalid ini ditolak. Kenapa? Karena dia mengambil hadis dari gurunya setelah gurunya ikhtilaf. Setelah gurunya apa? Rusak hafalannya. Maka ini juga contoh untuk perawi yang fi nafsihi siqah tapi didhaifkan ya, ketika dia meriwayatkan dari rawi tertentu. Jelas ya, Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini contoh atau bentuk yang keberapa? Keempat ya. Contoh yang kelima, ha, contoh tausik dan jarah yang muqayyad. Aliful riwayati rawi ghairi al-mutqin idza jama'a fil isnadi adadan min syuyukhihi duna ma idza afradahum. Ini juga hal yang penting. Ini sering terjadi masalahnya. Ya, banyak terjadi. Ada seorang perawi yang fi nafsihi siqah. Dia asalnya siqah. Tapi apa? Dia tadhif riwayat rawi. Dilemahkan riwayat seorang perawi yang ghairil mutqin. Dia siqah tapi ya siqahnya siqah biasa saja. Siqahnya siqah standar, enggak sampai dalam jenjang yang tinggi. Ataukah malah mungkin dia cuma soduk atau hasanul hadis. Soduk atau hasanul hadis. Kapan dia dilemahkan? Kalau dia berusaha atau kalau dia menggabungkan beberapa sanad, ya, beberapa sanad, ya, dari beberapa guru yang berbeda digabungkan dalam satu sanad, maka ini didhaifkan riwayatnya. Duna ma idza afradahum. Berbeda halnya kalau dia menyendirikan gurunya satu persatu. Misal, contoh, apa namanya, seorang perawi, ya, meriwayatkan suatu hadis dari tiga guru yang berbeda. Ya, dari tiga guru yang berbeda. Ya, guru A, guru B, guru Jim. Tiga orang. Nah, di mana ketiga guru ini sama-sama meriwayatkan asal hadis yang sama, yakni secara umum maknanya sama hadisnya. Ya. Cuman ada perbedaan lafaz. Misalnya di sana pakai waw, di sini pakai fa, di sini pakai summa masalan. Atau ada takdim dan takhir dalam riwayatnya. Misalnya kalau disebutkan hadis ada tiga perkara ini, si guru yang pertama menyebutkan 1, 2, 3, guru yang kedua mengatakan urutannya berbeda 2, 1, 3 misalnya. Intinya dia meriwayatkan satu hadis tapi dari jalur tiga guru yang berbeda. Tiga guru yang berbeda. Artinya kan guru A ini punya sanadnya sendiri, jalur sanadnya, punya jalur sanadnya, guru Jim punya sanadnya, nanti ketemunya di atas. Ketemunya dia di atas. Nah, rawi ini, kalau dia meriwayatkan hadis ini sendiri-sendiri, misalnya dikatakan haddatsana A, qala haddatsana fulan, dibawakan sanadnya sendiri guru A sampai di atas, bagus, tidak ada masalah. Setelah itu dibawakan lagi akhbaruna Ba, misalnya, terus dengan sanadnya sendiri, kemudian akhbaruna Jim, dibawakan dengan sanadnya dan lafaznya masing-masing dipisah. Lafaznya guru A begini, lafaznya guru B begini, lafaznya guru Jim begini. Kalau yang seperti ini tidak ada masalah. Ya, dia sendirikan duna ma idza afradahum. Disikohkan kalau dia sendiri-sendirikan hadisnya. Namun kalau dia langsung menggabung riwayat tiga orang guru dengan sanadnya mereka satu dan matannya juga digabung jadi satu, maka ini kalau dia ghairul mutqin, bukan rawi yang sikohnya tingkat tinggi, maka dilemahkan hadisnya. Maka dilemahkan apa? Dilemahkan hadisnya. Jelas sampai sini? Ya. Jadi asalnya dia sikoh. Apa yang membuat dia daif? Karena dia menggabungkan dua hadis dari dua guru yang berbeda, dengan sanad yang berbeda, dengan lafaz yang berbeda, dengan matan yang ada sedikit perbedaan, digabungkan jadi satu jalan. Jelas sampai sini ya? Didaifkan karenanya. Mengapa didaifkan? Kalau ada yang bertanya, kenapa didaifkan? Bukankah dia sikoh ataupun hasan? Soduk masalah. Kita katakan betul, dia fi nafsi, kalau dia meriwayatkan riwayat tersendiri, dipisah-pisah sendiri, maka diterima. Cuman ketika dia ingin menggabungkan hadis dari dua guru atau lebih, mau digabungkan jadi satu jalan, matan yang berbeda-beda, ada perbedaan sedikit lafadznya, mau dijadikan satu matan, itu membutuhkan dobat yang kuat. Ya kan? Butuh dobat yang kuat. Nah, kita kalau menghafal 10 hadis, kita kalau menghafal 10 hadis atau menghafal 5 hadis misalnya. Kita menghafal 5 hadis. 5 hadis ini berbeda-beda matannya, sanadnya beda-beda, itu lebih mudah menghafal. Tapi coba kalau kita disuruh menghafal satu jalan, satu hadis tapi dari 5 jalan. Ini jalan awal sanadnya berbeda, nanti ketemu di satu titik. Kemudian masing-masing dari 5 ini, 5 jalan ini ada perbedaan riwayat, ya. Ada perbedaan dalam apa? Dalam matannya. Satunya pakai au, satunya pakai wa, satunya pakai ini, satunya begini, satunya ada takdim dan takhir dan seterusnya. Ada perbedaan lah dalam matan, walaupun secara umum sama. Nah, seorang dituntut untuk menghafal satu matan hadis, ya, dari 5 jalur berbeda, dia harus pisahkan masing-masing sanadnya di kepalanya dan dia harus mengingat guru riwayat yang ini begini matannya, riwayat yang kedua begini matannya, dia harus mengetahui perbedaan antara tiap matan ini. Ya, ingat matannya sama, cuma ada perbedaan rincian lafaz di dalamnya. Ini kan membutuhkan apa? Membutuhkan dobat yang lebih kuat. Ya kan? Tidak diragukan, ini membutuhkan dobat yang lebih kuat. Kenapa? Karena matan dari lima jalan ini mirip-mirip, cuman beda, ada perbedaan. Nah, harus dihafal detailnya satu persatu, sekecil-kecilnya apa perbedaannya. Hatta walaupun beda guru A pakai waw, guru B pakai fa, itu harus dibedakan. Dan itu membutuhkan ziyadatul dhabt, membutuhkan tambahan dhabt yang kuat. Nah, kalau sikohnya pas-pasan, dhabtnya pas-pasan, tidak kuat dia membedakan hal seperti itu. Kalau dia disuruh menghafal lima hadis dengan sanad yang berbeda, dengan matan yang berbeda, satu-satu bisa dia, jago, dobotnya kuat. Tapi ketika disuruh menghafal lima hadis yang mirip-mirip, mirip-mirip sanadnya, mirip-mirip matannya, tapi ada perbedaan, kemudian dia disuruh untuk menghafalkan setiap rincian perbedaan, baik dalam sanad maupun dalam matannya, nah ini perkara berat. Di sebagian sanad disebutkan hadatsana Sufyan, di jalan kedua disebutkan Ats-Tsauri, ya, dirinci. Nama setiap perawi kadang ada yang disebutkan panjang di satu jalan, disebutkan nama lengkapnya, di sebagian jalan cuma disebutkan nisbatnya, di sebagian jalan cuma disebutkan namanya. Ini dia harus bedakan semuanya satu persatu. Dan itu bila syak membutuhkan dobat yang lebih kuat. Karena itulah, kata beliau, didoifkan riwayat seorang perawi ghairil mutqin, kalau dia tidak kuat sekali hafalannya. Kapan didoifkan? Iza jama'a fil isnadi adadan min syuyukhi. Kalau dia mengumpulkan dalam satu sanad beberapa jalan, beberapa sanad, ya, dari gurunya. Yani ada beberapa guru disebutkan dalam satu sanad. Duna ma idza afradahum. Berbeda halnya kalau dia membawakan hadis dua gurunya ini disendirikan satu persatu. Guru A dibawakan sanadnya lengkap sama matannya, guru B dibawakan tersendiri sanadnya lengkap sampai dengan matannya. Ini tidak ada masalah. Makanya kalau kita membaca buku-buku hadis, membaca kitab-kitab musnadah, semisal dalam yang Muslim misalnya, Abu Dawud, Tirmidzi juga biasa melakukannya, Tirmidzi, Abu Dawud juga ada, ya. Kadang disebutkan di awal, misalnya Imam Muslim sudah pernah kita sebutkan, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Bashar, haddatsana Muhammad ibnu Musanna wa Muhammad ibnu Bashar. Imam Muslim langsung meriwayatkan dari dua orang guru. Ini yang dimaksudkan di sini. Imam Muslim langsung menggabungkan dari dua orang guru dalam satu sanad. Asalnya kan qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana fulan fulan fulan. Kemudian dibawanya Muhammad bin Bashar qala haddatsana fulan fulan. Nah, Imam Muslim menggabungkan sanad dari dua orang gurunya ini dengan perbedaan matan yang ada pada keduanya. Nah, ini membutuhkan dobat yang kuat. Membutuhkan dobat yang kuat. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam musnad, dalam sahihnya, dan beliau tidak lakukan ini sekali saja, sering sekali, bahkan dalam banyak riwayat beliau menggabungkan tiga guru dalam satu hadis dalam sahih Muslim, beliau gabungkan tiga guru dalam satu sanad. Ya, jelas ya. Baik, kita lihat dulu pembahasannya. Qala al-Hafiz Abu Ya'la al-Khalili rahimahullahu taala, ذكرت يوما بعض الحفاظ فقلت البخاري لم يخرج حديث حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة فقال لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس فيقول حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز ابن صهيب وربما يخالف في بعض ذلك إيه. فقلت أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد فيقول حدثنا مالك وعمر ابن الحارث وليث ابن سعد والأوزاعي بأحاديث ويجمع بين جماعة وغيرهم فقال ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له. Lihat. Kata Al-Khalil rahimahullahu taala, suatu hari saya pernah mudzakarah dengan sebagian hufal. Zakartu yauman ba'dal hufal. Ba'da al-hufal. Yang saya pernah mudzakarah, ya, ngobrol-ngobrol dengan sebagian hufal. Kemudian saya bertanya kepadanya. Saya berkata kepadanya, Imam al-Bukhari tidak meriwayatkan hadisnya Hammad ibn Salamah dalam sahih. Ya, dalam sahih Bukhari tidak ada hadis Hammad bin Salamah. Yang ada hanyalah hadisnya Hammad ibn Zaid. Ya. Tidak ada Hammad bin Salamah. Wahuwa zahidun siqah. Padahal Hammad bin Salamah ini, ya, dia punya adalah siqah. Zahid siqah. Apa jawabannya? Mengapa Hammad bin Salamah atau Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis Hammad bin Salamah? Ya, karena dobatnya, ya, dia siqah, tapi dobatnya tidak setinggi itu. Ya, kata beliau, di antara bukti yang menunjukkan dobatnya Hamad bin Salamah tidak setinggi itu, ya, yakni tidak memenuhi kriteria beliau dalam Sahih Bukhari. Ya. Kata buktinya li'annahu faqal li'annahu jama'a baina jama'ati min ashabi Anas. Karena Hamad bin Salamah itu beberapa kali, ya, atau beliau pernah menggabungkan riwayat sekelompok perawi dari murid-muridnya Anas bin Malik. Fayaqul haddatsana Qatadah wa Tsabit wa Abdul Aziz ibn Suhaib. Ini tiga orang bersama dengan ya tiga orang yang apa? Tiga orang yang paling kuat, salah satu yang paling apa? Tiga orang yang paling kuat riwayatnya dari Anas bin Malik. Qatadah, Tsabit dan Abdul Aziz ibn Suhaib. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa Hamad bin pernah menggabungkan tiga apa guru dalam satu sanad. Tiga gurunya ini adalah murid-muridnya Anas bin Malik semuanya. Jadi Hamad bin Salam mengatakan haddatsana Qatadah wa Tsabit wa Abdul Aziz As-Suhaib, Abdul Aziz ibn Suhaib, ya annahum qalu atau annahum kulluhum an Anas bin Malik annahu qal, masalan. Ya. Kalau mau amankan seharusnya dipisah. Qatadah an Anas disebutkan matannya. Berikutnya jalan lain lagi, Qatadah an apa an Tsabit an Anas. Jalan ketiga Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas. Kalau dipisah-pisah seperti ini dalam sanad yang berbeda tidak ada masalah. Namun Hamad bin Salamah menggabungkan riwayat tiga orang ini dalam satu sanad dari Anas bin Malik. Padahal warubbama yukhalifu fi ba'dhi dzalik. Ya, terkadang Hamad menyelisihi pada sebagian jalan tersebut. Yakni beliau tidak menghafal dengan baik ya riwayat ketiga orang ini dan tidak bisa mentamyiz perbedaan antara tiga riwayat ini. Tidak bisa mentamyiz apa-apa perbedaan riwayat antara Qatadah antara Tsabit dengan Tsabit dan Abdul Aziz ibn Suhaib. Ya secara umum matan yang mereka riwayatkan dari Anas sama, cuman ada tafasil, rincian-rincian yang ada perbedaan pada apa pada matannya dan itu membutuhkan dobat yang kuat untuk mentamyiz satu dengan yang lain. Jelas ya? Ini Hamad ibn Salamah rahimahullahu taala. Kemudian fakultu kata Al-Khalili, "Alaysa ibn Wahb ittafaqu alaihi wa huwa yajma'u baina asanid?" Kata Al-Khalili, bukankah Ibnu Wahab, yakni Abdullah bin Wahab Al-Misri. Ibnu Wahab di sini Abdullah bin Wahab Al-Misri. Bukankah Ibnu Wahab? Para ulama sepakat bahwa dia sikoh, sama seperti Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah tidak ada yang menemahkan, sikoh. Ulama mengatakan Hamad bin Salamah sikoh. Nah, Ibnu Wahab juga dikatakan siqah ittafaqu alaihi. Semua ulama juga sepakat Abdullah bin Wahab siqah. Wa huwa yajma'u baina asanid. Dia pernah juga menggabungkan beberapa sanad dalam satu sanad. Menggabungkan beberapa riwayat gurunya dalam satu sanad. Tapi diterima. Ya, mengapa dibedakan dengan Hamad bin Salamah? Hamad bin Salamah melakukan itu ditolak. Ya, Abdullah bin Wahab melakukan itu diterima. Fa yaqul haddatsana Malik wa Amr ibn al-Haris wa Haris wa Lais ibn Sa'd wal Auza'i. Empat guru digabung. Malik, Amr ibn al-Haris, Lais ibn Sa'd dan Al-Auza'i. Semuanya meriwayatkan dari guru satu orang guru dengan lafaz yang berbeda. Namun Ibnu Wahab menggabungkan semuanya. Ya. Dan ini bukan 1 2 3 hadis. Ahadis, ada banyak hadis. Siapa? Abdullah bin Wahab melakukan ini, menggabungkan empat orang guru dalam satu sanad. Wa yajma'u baina jama'atin ghairahum. Dan ini beliau lakukan pada guru-guru beliau yang lain juga, menggabung beberapa guru, bukan hanya empat guru ini saja. Faqala, maka Hafiz yang saya temani ngobrol itu, Muzakarah, dia mengatakan Ibnu Wahab atqana lima yarwihi wa ahfadullah. Ya, beda Ibnu Wahab dengan Hamad ibn Salamah. Ibnu Wahab lebih mutqin, lebih menghafal baik apa yang dia riwayatkan dan lebih ahfal. Lebih mungkin dan lebih hafal terhadap apa yang diriwayatkan. Berbeda dengan Hamad ibnu Salamah. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bagaimana kemungkinan Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, bagaimana kemungkinan Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana beliau ya sering menggabungkan dua atau tiga guru dalam satu sanad. Ya, dua atau tiga guru dalam satu sanad. Dan hebatnya Imam Muslim rahimahullah, beliau mentafsil. Ya, misalnya dikatakan qala Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad ibn Musanna wa Muhammad ibn Bashar, ya. Qala haddatsana fulan. Ya. Yani qala ibn Musanna fulan wa qala misalnya apa? Ibn Bashar akhbaruna. Ya. Jadi sampai dalam masalah apa? Sigatul tahdits Imam Muslim bedakan. Ya. Beliau punya dua orang guru, Ibnu Musanna dan Ibnu Bashar. Ibnu Musanna meriwayatkan dari guru A dengan menggunakan haddatsana. Ibnu Bashar meriwayatkan dari guru A juga dengan akhbarna. Ah, ini Imam Muslim tambih. Qala Ibnu Musanna haddatsana, qala Ibnu Bashar akhbarna. Ini kan butuh hafalan yang kuat. Sampai sigatul tahdisnya saja Imam Muslim bedakan. Ya. Imam Muslim bedakan. Demikian pula pada matan. Ya. Demikian pula pada matan ditemukan dan pada banyak tempat Imam Muslim rahimahullah mentambih perbedaan matan antara keduanya. Ya. Misalnya setelah membawakan sanad lengkap, ya, kadang beliau sebutkan wa hadza apa lafzu Ibnu Musanna, misalnya hadis yang saya bawakan ini adalah lafadznya Ibnu Musanna. Nanti dibawa akan diberikan tambih. Qala Ibnu Bashar kaza wa kaza. Disebutkan letak-letak perbedaan lafadznya dalam matan tersebut. Dan ini menunjukkan kekuatan hafalan yang luar biasa dari Imam Muslim rahimahullahu taala yang bisa mentamyiz bainar riwayat. Ya. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala menjelaskan ucapan Al-Khalili di atas. Kata beliau, makna hadza أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة أن لفظهم لم يتفق فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه. Kata Ibn Rajab, makna ucapan Al-Khalil di sini adalah bahwa seorang perawi kalau dia menggabungkan hadis dari sejumlah orang guru, dari sejumlah guru, dua atau lebih guru, wasaqal hadis siyaqatan, kemudian digabungkan jadi satu, dibawakan jadi satu, padahal asalnya ini dari guru yang berbeda. Dan sudah lumrah kalau dari guru berbeda, biasanya selalu ada perbedaan lafaz. Maka kata beliau, fa dhahir anna lafzahum lam yattafiq, maka biasanya lafaz dari dua atau tiga guru ini tidak akan persis sama, pasti ada perbedaan. Karena itulah butuh dibagi dia untuk mentamyiz. Walaupun mungkin di dalam apa di dalam pembawaan sanad, ya, ketika dia menyampaikan kepada muridnya dia tidak mentafsir seperti yang dilakukan oleh Imam Muslim, beliau mentafsir. Ya, ini bukan bukan persyaratan dia harus mentafsir, intinya di kepalanya. Kepalanya dia bisa membeda-bedakan ini riwayatnya si fulan, fulan, si fulan. Walaupun mungkin ketika membacakan kepada muridnya dia tidak mentafsir, tidak ada masalah. Intinya dia bisa mentamyiz. Ya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang mutqin. Maka kata Ibn Rajab rahimahullah, tatkala riwayat-riwayat mereka berbeda-beda, kemudian dia ingin gabungkan, si perawi ini dia gabungkan riwayat yang berbeda jadi satu, dibawakan dengan satu sanad dan satu matan, fala yuqbalu hadzal jam'u illa min hafizin mutqin li haditsih. Maka amalan seperti ini, perbuatan seperti ini tidak diterima kecuali dari hafiz yang mutqin terhadap hadisnya. Ya'rifu ittifaq syuyukhihim, syuyukhihi wa ikhtilafihim. Dia mengetahui lafaz-lafaz yang gurunya ini sepakat dan perbedaan-perbedaan lafaz di antara riwayat-riwayat gurunya. Ya, baik pada sanad maupun pada matan. Kama kana az-Zuhri yajma'u baina syuyukhin lahu fi haditsil ifki wa ghairihi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Az-Zuhri rahimahullah tatkala beliau menggabungkan sejumlah guru beliau dalam kisahul ifk dalam riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bukhari dan juga dalam riwayat Muslim tentang kisahul if, di mana beliau membawakan hadis dari sejumlah guru beliau, dari Urwah bin Zubair, ya, dari Amrah bintu Abdurrahman dan beberapa guru yang lain dari Az-Zuhri, semuanya meriwayatkan dari Aisyah, ya, di mana beliau bisa membedakan satu persatu hadis mereka, namun Az-Zuhri langsung menggabung semuanya dalam satu teks matan. Itu sudah teks gabungan. Diambil dari sini, kemudian semuanya. Ya, ini menunjukkan apa kemutkinan Az-Zuhri rahimahullahu taala dalam hadis-hadis gurunya. Wa kana al-jam'u baina syuyukhi yunkaru 'ala al-Waqidi wa ghairihi mimma la yadhbitu hadha kama unkira 'ala Ibn Ishaq wa ghairihi. Ya, amalan menggabungkan beberapa guru, menggabungkan beberapa sanad dijadikan satu, itu diingkari terhadap Al-Waqidi, yakni Al-Waqidi termasuk orang yang biasa melakukan ini dan diingkari. Kenapa? Ya, Al-Waqidi dan selainnya dari kalangan perawi yang la yadbatu hadza, yang tidak memiliki dhabat yang bagus. Tidak bisa mentamyiz antara riwayat guru yang satu dengan guru yang lain. Ya, kemudian digabungkan. Seandainya disendirikan masing-masing tidak ada masalah. Cuman masalahnya digabungkan di sini. Baik. kama ungkira ala Ibn Ishaq wa ghairihi, sebagaimana juga yang diingkari ketika melakukannya adalah Muhammad bin Ishaq, yakni Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Ya, beliau apa namanya secara umum shaduq ya riwayatnya. Ya, namun sikoh saja kalau melakukan hal seperti ini, kalau sikohnya standar itu dipermasalahkan, apalagi kalau dia hasan atau shaduq. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira cukup dulu. Nah, berikutnya jarah dan ta'dil yang muqayyad berkenaan dengan waktu. Dan di sini letak pembahasan dengan rawi-rawi terhadap rawi-rawi yang mukhtalif. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, naktabi al-qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.